بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع كلام المصنف رحمه الله في بيان الإيمان وإيضاح حقيقته. قال رحمه الله: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون، كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. قال رحمه الله: فذكر أي في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ذكر فيها أن الإيمان الشامل لما في القلب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم أي هذا الإيمان حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. وهذه فائدة ثمينة في معنى الإيمان، فقوله الذين آمنوا هذا يشمل العقائد التي تكون في القلب، الإرادات الصحيحة التي تكون في القلب، الأعمال الصالحة التي تكون في العبد، وقوله وكانوا يتقون يشمل اتقاء كل ما يسخط الله، وأعظم ذلك الشرك والكفر بالله، ثم تجنب الفسوق والعصيان. الذين آمنوا هذا فيه العقائد والإرادات الصحيحة والأعمال الصالحة، وكانوا يتقون فيه اتقاء كل ما يسخط الله من كفر أو فسوق أو عصيان. قال: كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب هذا فيه أن الإيمان منة إلهية وعطية ربانية يتفضل بها على من يشاء، هو الذي يتفضل على القلب، قلب المؤمن، بأن يحب الإيمان ويجعله محبا للإيمان، محبا للطاعة، مبغضا للكفر والفسوق والعصيان. وكل من وجد في قلبه محبة للإيمان وبغضا للكفر والفسوق والعصيان فليعلم أن هذا منة الله عليه، وأنه لولا فضل الله عليه بذلك لما كان منه هذا الحب، أو لما كان فيه هذا الحب للإيمان، ولما كان فيه هذا البغض للكفر والفسوق والعصيان. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله، أي هذا التحبيب الإيمان والتبغيض للكفر والفسوق والعصيان فضل من الله ونعمة والله عليم حكيم. لما ذكر تحبيب الإيمان، حبب إليكم الإيمان، ذكر ما يقابل ذلك وتكريه هذه الأمور الثلاثة للمؤمن: الكفر والفسوق والعصيان، لأن الأمور التي تضاد الإيمان وتخالف الإيمان على ثلاث مراتب: كفر وفسوق وعصيان، كل واحد أشد من الأخرى. أشد ما يكون الكفر، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه، منافل له من كل وجه، بمعنى إن وجد الكفر الذي هو الأكبر انتفى الإيمان، وإذا وجد الكفر الذي أكبر انتفى الإيمان وانتقل الشخص من ملة الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. فالكفر منافل للإيمان كل المنافاة، ناقض الإيمان مبطل له، والفسوق يراد به كبائر الذنوب وعظائم الآثام، كبائر الذنوب وعظائم الآثام التي يستوجب أو يستحق فاعلها العقوبة، ولهذا يأتي التهديد على هذا النوع من الذنوب بالنار وسخط الله وعقابه، مثل لا أدخل الجنة، مثل لعن الله من فعل كذا، مثل نفي الإيمان عنه، مثل قول ليس بمؤمن من فعل كذا. هذا كله لا يكون إلا من كان في مثل هذا الصنف الفسوق، أي المعاصي الكبيرة العظيمة التي يستحق صاحبها العقوبة، والتي تكون مغفرتها بالتوبة منها، وإلا يكون صاحبها عرضة للعقوبة، مثل ما قال الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالفسوق المراد به هذا النوع المعاصي، أي المعاصي الكبار، الذنوب الكبار التي فعلها يستوجب العقوبة ويستحق به فاعله العقوبة. والمعاصي والعصيان ما دون ذلك من الذنوب، وهذا النوع من الذنوب الذي هو دون الفسوق تكفره الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فالحسنات تذهب هذا النوع من الذنوب. أما الذي قبله الذي هو الفسوق والمعاصي الكبار، كبار الذنوب، هذه لا بد فيها من توبة إلى الله. فلما كانت الأمور التي تتنافى مع الإيمان ليست على مرتبة واحدة، منها ما هو كفر أكبر ناقل من الملة، ومنها ما هو فسوق أي كبائر وذنوب عظام تستوجب العقوبة من فاعلها، ومنها ما هو دون ذلك، ذكر هذه الأقسام الثلاثة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثم قال أولئك أي هؤلاء الموصوفون بهذه الأوصاف هم الراشدون. والراشد ضد الغاوي، كما أن المهتدي ضد الضال، وإذا جمع بين الهداية والرشاد فإن المراد بالهداية صلاح العلم والمراد بالرشاد صلاح العمل، وإذا أفرد كل منهما تناول الآخر. فقوله هنا أولئك هم الراشدون يتناول صلاح هؤلاء في علمهم وعملهم، فهم راشدون أي ليسوا بضالين ولا بغاوين، أهل علم صحيح وعمل صالح وحسن تقرب إلى الله وبعد عما يسقطون. قال رحمه الله فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول دبر كل صلاة قبل أن يسلم اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، كما في حديث عمار بن ياسر قال أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوة الإيمان وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام ويبغض إليه أصناف المحرمات، والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به، نسأل الله الكريم من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarganya dan seluruh sahabatnya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang penjelasan iman dan hakikat dari keimanan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman dan takwa, sebagaimana dalam firman-Nya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali Allah itu tiada ketakutan atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman yang mencakup amalan hati, mencakup apa-apa yang ada di hati manusia. Misalnya seperti akidah, seperti keinginan yang baik, amal-amal saleh, dan hal tersebut tidak akan sempurna pada diri seorang mukmin sehingga dia menjauhkan diri dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat sifat tersebut kepada makhluk-makhluk pilihannya. Seperti dalam firman-Nya, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. "Wa zayyanahu fi qulubikum." Dan Dia pula yang menjadikan iman indah di hati kalian. "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Dan Allah juga yang menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. "Ulaika humur rasyidun." Mereka lah orang-orang yang lurus. Orang-orang yang baik dan lurus jalannya. "Fadlam minallahi wa ni'mah." Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan darinya. "Wallahu alimun hakim." Allah adalah Zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam potongan perkataannya ini, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat "Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Di dalam ayat ini yang artinya, ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman yang mencakup apa yang ada di hati, termasuk akidah. Contohnya akidah atau keinginan yang baik dan amal-amal yang soleh. Dan hal tersebut, iman tersebut, tidak akan sempurna sampai seseorang menjauhi apapun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan hal tersebut akan menjadi nyata ketika seseorang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ini merupakan faedah yang sangat berharga dalam makna ayat ini. Ayat yang mengatakan alladzina amanu. Orang wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Ini mencakup akidah yang ada di dalam hati seseorang. Ini juga mencakup keinginan-keinginan yang baik yang ada di dalam hati seseorang. Dan juga mencakup amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sedangkan firman Allah wa kanu yattaqun ini mencakup tindakan seseorang untuk menjauhi segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dimurkai oleh Allah adalah kesyirikan dan kekufuran terhadap-Nya. Kemudian menjauhi kefasikan. Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa, itu mencakup tindakan menjauhi kefasikan dan kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Di sini mencakup akidah-akidah, mencakup keinginan-keinginan yang baik dan amal-amal saleh. Sedangkan perkataan atau firman Allah wa kanu yattaqun, mereka bertakwa, ini mencakup tindakan menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan lagi, kama wasafallahu bidzalika khiyara khalqih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sifat-sifat tersebut makhluk yang paling baik, yaitu dengan firman-Nya walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mencintai keimanan. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah lah yang menjadikan seseorang cinta kepada keimanan. Dan ini menunjukkan bahwa iman adalah pemberian murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kita rasa untuk mencintai keimanan. Dan Allah memilih siapa yang pantas untuk mendapatkan pemberian ini. Dialah yang menjadikan hati kita mencintai keimanan. Dialah yang menjadikan kita mencintai ketaatan. Dia pula yang menjadikan kita benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Oleh karenanya, barang siapa yang mendapati hatinya mencintai keimanan, mendapati hatinya benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, maka hendaklah dia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pemberian yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hatinya demikian, maka dia tidak akan cinta kepada keimanan. Tidak akan benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas mengatakan, walakinna allaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjadikan kalian mencintai keimanan. Wazayyanahu fi qulubikum. Dan dia pula yang menjadikan indah iman tersebut di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dia pula yang menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang yang lurus. Fadlan minallah. Itulah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa keadaan hati mencintai keimanan, membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, itu merupakan fadal, merupakan karunia dari Allah dan kenikmatan darinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dialah yang menjadikan hati kita mencintai keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula kebalikan dari hal tersebut. Bahwa dia pula yang menjadikan hati kita benci kepada tiga hal. Yaitu kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga jenis keburukan ini? Karena sesuatu yang menjadi lawan keimanan itu ada tiga derajat. Yang pertama adalah derajat kekufuran. Kemudian yang kedua adalah derajat kefasikan. Dan yang ketiga adalah derajat kemaksiatan. Yang paling buruk adalah kekafiran. Karena kekafiran ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi lawan keimanan dari segala sisi. Sehingga orang yang kafir, maka telah hilang darinya keimanan. Apabila seorang kafir, maka iman dari hatinya telah hilang. Dan orang tersebut berpindah dari agamanya. Dari agama keimanan menuju kekufuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari hal ini. Kekufuran akan menafikan keimanan dari segala sisi. Dia akan merusak keimanan seseorang. Adapun kefasikan, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang menjadikan seseorang disiksa. Dosa-dosa besar yang terdapat ancaman dalam banyak nas dengan neraka, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan siksanya. Seperti misalnya jika ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Atau misalnya hadis yang menjelaskan bahwa pelakunya mendapatkan laknat. Atau misalnya hadis yang menjelaskan bahwa keimanan dinafikan dari orang yang melakukan dosa tersebut. Seperti misalnya juga laisa bimu'minin man fa'ala dzalik. Tidak beriman orang yang melakukan hal itu. Ini lafal-lafal yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa dosa yang disebutkan setelah itu adalah dosa besar. Kefasikan adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, yaitu dosa-dosa besar yang menjadikan pelakunya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar bisa diampuni dengan bertaubat darinya. Jika orang tersebut tidak bertaubat, maka dia akan diancam dengan siksaan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat lima waktu Jum'ah, salat Jum'ah kepada salat Jum'ah berikutnya, puasa Ramadan kepada puasa Ramadan berikutnya adalah sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi oleh seseorang. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila dosa-dosa besar tidak dihapus dengan taubat, maka pelakunya akan diancam dengan siksaan. Intinya kefasikan yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar. Kemudian kemaksiatan adalah dosa yang di bawah dosa-dosa besar. Dan kemaksiatan ini bisa diampuni atau bisa dihapuskan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapuskan atau menghilangkan amal-amal keburukan. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ad bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutkanlah kebaikan setelah melakukan keburukan sehingga kebaikan tersebut menghapuskan keburukan yang sebelumnya. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil ini. Adapun yang sebelumnya, yaitu dosa kefasikan atau dosa-dosa besar, maka hal tersebut harus dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal-hal yang bertentangan dengan keimanan tidak pada derajat yang satu, tidak sama derajatnya. Ada yang kufur, ada yang derajatnya sampai kepada kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keimanan. Ada juga yang derajatnya adalah derajat dosa besar. Ada juga yang dosa di bawah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga bagian ini. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Dan Allah menjadikan kekufuran, kefasikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ulaik. Mereka itulah. Maksudnya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus jalannya. Ar-rasyid dalam ayat ini artinya adalah diddul ghawi. Lawan dari orang yang tersesat. Kama annal muhtadi diddul dhal. Sebagaimana orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah lawan dari orang yang tersesat. Apabila hidayah, petunjuk, dan kata rasyad, yaitu lurus, apabila dua kata ini disebutkan dalam satu konteks, satu redaksi, maka yang dimaksud dengan petunjuk adalah baiknya pengetahuan seseorang. Dan yang dimaksud dengan rasyad atau lurus adalah baiknya amalan seseorang. Tetapi apabila dua kata ini dipisahkan, disebutkan satu, salah satu dari keduanya, maka salah satunya mengandung makna dari keduanya. Maksudnya bahwa apabila hidayah saja yang disebut, maka hidayah tersebut mencakup makna hidayah dan rasyad. Begitu pula sebaliknya. Dan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang lurus. Maka di dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan kata-kata rasyid. Sehingga ini mencakup baiknya mereka dalam pengetahuan dan amalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang lurus. Maksudnya adalah orang yang tidak tersesat. Ahlu ilmin sahih. Mereka ahli ilmu yang benar. Para ulama yang ilmunya benar. Dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh. Mereka benar-benar taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Dan menjauhi apapun yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, فَهَذِهِ أَكْبَرُ الْمِنَنْ. Ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. أَيُّحَبِّبَ اللَّهُ الْإِيمَانَ لِلْعَبِدِ. Yaitu dengan dijadikannya seorang hamba mencintai keimanan. Allah menjadikan seorang hamba mencintai iman dan iman tersebut menjadi indah dalam pandangannya. Ini merupakan pemberian yang sangat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa sebelum beliau salam. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waja'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa termasuk pemberian Allah yang paling agung adalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba cinta kepada keimanan. Menjadikan iman indah di dalam hatinya. Menjadikan seseorang bisa merasakan manisnya keimanan. Sehingga orang tersebut melakukan syariat-syariat Islam dengan baik. Dan juga membenci barang benda atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut dengan mengatakan wallahu alimun hakim. Maksudnya adalah Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Pemberian yang sangat agung tersebut. Hakimun, maha bijaksana dalam meletakkan pemberian tersebut kepada tempat yang cocok tempat yang pantas untuk menerimanya. Kita semuanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan ini. Yaitu menjadikan kita semuanya cinta kepada keimanan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi keimanan tersebut di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang lurus, yang mendapatkan fadilah atau keutamaan darinya, dan mendapatkan kenikmatan yang agung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-musannif Syekh Rahman bin Sa'di rahimahullah, قال كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله ولا يكتفي بمطلق المحبة بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه وذكر دفع ما يناقضه وينافيه وأنه يكره أن يرجع عن دين أعظم كراهة تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجد العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكره بذكر الله طبعا فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها من كان كذلك فنفسه مضمنة مستحلية للطاعات قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية ولكل درجات مما عملوا أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث العظيم حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وهذا مثل وهذا مثل ما نبه رحمة الله عليه فيه دلالة على أن الإيمان له حلاوة في القلب ومعنى حلاوة أي طعم ولذة ومذاق جميل مثل ما قال في الحديث الآخر ذاق طعم الإيمان فالإيمان له حلاوة لكن هذه الحلاوة لا يجدها إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة المذكورات في الحديث ونبه على عظيم شأن هذه الحلاوة أنه متى ما وجدت في القلب حقا وصدقا سلت صاحبها عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة مثل ما قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أما الأمور الثلاثة التي تذاق بها هذه الحلاوة حلاوة الإيمان فهي أولا أصل الإيمان الذي هو محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام محبة الله أصل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لهذا الأصل لأن محبته من محبة الله كما أن طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله قال الشيخ رحمه الله ولا يكتفى بمطلق المحبة أي محبة الله لا يكتفى بها بمطلق المحبة بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب والمحاب التي في الدنيا كثيرة لكن أهمها ثمانية أشياء جبلت النفوس على محبتها تأملها في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فهذه الأمور الثمانية المذكورة في الآية الكريمة هي أمور محبوبة للناس كل يحب هذه الأشياء ولا شيء على أحد في حبه لها الله جل وعلا جبل الناس على حب هذه الأشياء، لكن الخطورة أن يقدم المرء محبة هذه الأشياء ومحبة شيء منها على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن فعل ذلك فليتربص ينتظر عقوبة الله. فيقول رحمه الله: ولا يكتفى بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحب. هذا الأمر الأول. الثاني، وذكر تفريعها أي ما يتفرع عن محبة الله في قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. هذا تفريع، الأول أصل وهذا تفريع، وهو قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. أن يكون الله ورسوله أحب، هذا أصل، ثم يتفرع عن هذا الأصل وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحب الله واختصهم من بين خلقه بذلك. ثم ذكر الأمر الثالث بقوله: أن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. قال الشيخ: وذكر دفع ما يناقضه وينافيه. يكره أن يرجع عن دينه، أعظم كراهة تقدر، أعظم من كراهة القاء في النار. فإذا هذه أمور ثلاثة التي الأمور الثلاثة التي ذكرت في الحديث: أصل وتفريع ودفع للمضاد المناقض، فهي أمور ثلاثة من تحققت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، وهي دعوة عظيمة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dengan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu dengan mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yarji'a an dinihi kama yakrahu an yukdhafa finnar. Yaitu dengan membenci keluar dari agamanya sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Inilah tiga hal, tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan menemukan manisnya keimanan. Orang akan bisa merasakan manisnya keimanan tersebut. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pokok dari keimanan. Asas dari keimanan yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan tidak cukup dengan hanya mencintai saja, tapi harus menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada yang lainnya, apapun itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cabang dari asas keimanan ini, yaitu mencintai karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Sehingga seseorang dengan begitu dia akan mencintai para nabi, mencintai para siddiqin, mencintai para syuhada dan mencintai orang-orang yang saleh. Karena mereka semuanya menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka, mengistimewakan mereka dari makhluk-makhluk yang lainnya. Di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang ketiga, yaitu sesuatu yang bisa menafikan keimanan, yaitu apabila seseorang membenci keluar dari agamanya dengan kebencian yang sangat besar, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka atau dilemparkan ke dalam neraka. Syekh Abdurrahman As-Siddi rahimahullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan bahwa iman itu mempunyai rasa di dalam hati seseorang. Apabila seorang hamba menemukan rasa tersebut, maka dia akan melupakan apapun yang dicintainya dari perkara-perkara dunia. Sehingga orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang baik. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis lisannya akan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu yang dicintai tersebut. Orang yang demikian juga akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi atau dan mengakhirkan perkataan siapapun. Dia akan mengedepankan mengikuti Rasulullah dan meninggalkan perkataan siapapun. Orang yang demikian, maka tentunya hatinya akan tenang. Hatinya akan bahagia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan menjadi lapang untuk menerima Islam karena dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Banyak dari kaum mukminin tidak bisa sampai pada derajat ini. Setiap mukmin punya derajat sendiri-sendiri karena apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin darajatum mimma amilu." Dan setiap seseorang itu mempunyai derajat yang berbeda-beda dari apa yang mereka lakukan karena amalan-amalan mereka berbeda. Maka derajat yang diraih oleh mereka pun berbeda. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam potongan perkataan ini Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah membawakan hadis yang sangat agung, yaitu hadis Anas radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam kitab Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut akan bisa merasakan manisnya keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa iman itu punya rasa, punya kenikmatan yang bisa dirasakan oleh hati. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." akan merasakan rasa dari keimanan orang yang demikian-demikian. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iman itu punya rasa manis. Tapi manisnya rasa iman ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan mewujudkan tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan di atas. Dan Syekh Abdurrahman As-Sya'di juga menyebutkan tentang tingginya derajat tersebut, tentang berharganya rasa manis ini. Apabila seseorang benar-benar mendapatkan manisnya iman, maka rasa manis tersebut yang dia rasakan akan melupakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapapun orangnya, apabila dia melakukan amalan saleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami juga benar-benar akan memberikan mereka pahala yang paling baik karena apa yang telah mereka lakukan. Adapun tiga perkara yang apabila seseorang, apabila ada pada diri seseorang, hal tersebut akan menjadikan dia bisa merasakan manisnya iman. Maka yang pertama adalah aslul iman. Yang pertama adalah pondasi keimanan, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Allah merupakan pokok dari semuanya. Adapun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tindakan mencintai Rasulullah adalah termasuk bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang menunjukkan bahwa taat kepada Allah adalah, taat kepada Rasulullah adalah bagian dari taat kepada Allah. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar-benar mencintai, benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk bagian dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sya'di rahimahullah mengatakan, "Wa la yaktafi bi mutlaqil mahabbah." Allah Subhanahu wa taala hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan mahabbah saja, tapi harus menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih didahulukan daripada cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang dicintai oleh manusia itu sangat banyak. Namun yang terpenting adalah 8 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Katakanlah apabila ayah-ayah kalian, ini yang pertama, anak-anak kalian yang kedua, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, ini yang ketiga, wa azwajukum, istri-istri kalian, ini yang keempat, wa ashiratukum, keluarga kalian, ini yang kelima, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, ini yang keenam, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan barang dagangan yang kalian takutkan kerugiannya. Ini yang ketujuh, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian cintai, kalian senangi. Ini yang kedelapan. Apabila hal-hal tersebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan siksanya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga perkara yang manusia mencintai perkara-perkara tersebut. Allah menjadikan manusia mencintai hal-hal tersebut. Namun, mencintainya saja tidak masalah. Yang menjadi bahaya apabila seseorang menjadikan kecintaan kepada benda-benda tersebut melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Apabila demikian, maka tunggulah siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muallif rahimahullah mengatakan, wala yaktafi bimutlaqil mahabbah. Tidak cukup dengan cinta saja. Akan tetapi, dia harus menjadikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan daripada semua yang dicintai dia selain Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cabang dari yang pertama tadi, yaitu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila seseorang mencintai seorang yang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang benci kepada keluarnya dia dari Islam, sebagaimana dia benci apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang menafikan keimanan. Sesuatu yang menjadi lawan dari keimanan, yaitu apabila seseorang di dalam potongan ini, apabila dia benci keluar dari agamanya sebagaimana dia benci untuk di lemparkan ke dalam api neraka. Inilah tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Tiga perkara tersebut adalah pondasinya, kemudian cabangnya, kemudian menafikan sesuatu yang menjadi lawannya. Apabila tiga hal ini benar-benar terwujud pada diri seseorang, maka seseorang akan bisa merasakan manisnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau pernah menyebutkannya dalam doa yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'aluka hubbak." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kecintaan hati ini kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku juga minta agar aku mencintai orang yang mencintaimu. Wal 'amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Dan aku meminta kepadamu amalan yang bisa mendekatkan kami kepada kecintaan kepadamu. Ini merupakan doa yang sangat agung yang pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ambil dari ilmu menjadi bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya dan tidak membiarkan kita tapi membantu kita dalam segala keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita semuanya dengan hiasan keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain dan mendapatkan petunjuk, bukan orang yang menyesatkan, bukan pula orang yang tersesat. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memperbaiki keadaan agama kita. Mudah-mudahan Engkau juga memperbaiki keadaan dunia kita. Dan mudah-mudahan Engkau juga memperbaiki keadaan akhirat kita. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami tambahan kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian kami waktu yang bisa menjadikan kami berhenti dari keburukan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita hingga topik ini. Kita insyaallah akan bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.